Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibu Rabbuna wa yardha. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul asma'ul husna wa sifatul ula. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, ikhwati al-kiram rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pembahasan terakhir sudah masuk di bab tentang karomah para wali. Sudah dijelaskan juga tentang makna karomah dan siapa yang disebut dengan wali. Kali ini memasuki hadis pertama dari bab tersebut. Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, wa an Abi Muhammad Abdurrahman ibni Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan dari Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai keduanya, anna ashabas suffati kanu unasan fuqara. Dulu ada para sahabat yang dikenal dengan sebutan Ahlu Suffah. Mereka rata-rata fakir. Dan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala marratan, pernah suatu ketika mengatakan, man kana indahu ta'amu itsnain falyadhhab bitsalitsin. Siapa yang memiliki makanan untuk dua orang, maka hendaknya mengajak satu orang dari Ahlu Suffah sehingga dia menjadi yang ketiganya. Wa man kana indahu ta'amu arba'atin falyadhhab bi khamisin wa bi sadisin. Dan barang siapa yang punya makanan cukup untuk empat orang, maka hendaknya dia bawa satu orang dari Ahlu Suffah supaya menjadi yang kelimanya dan yang keenamnya. Au kama qala, atau sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa anna Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu ja'a bi thalathatin. Sahabat Abu Bakar membawa tiga orang Ahlu Suffah. Wa antalaqa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi asharah. Sedangkan Nabi membawa 10 orang Ahlu Suffah. Wa anna Aba Bakrin ta'asya ingdan Nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan sahabat Abu Bakar, beliau makan malam bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Thumma labitha hatta sallal isya. Beliau tetap bersama dengan Nabi sampai sholat isya. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi adalah bentuk perhatian beliau kepada sahabat-sahabatnya yang fakir, yang mereka dikenal dengan sebutan ahli suffah. Masing-masing hendaknya membawa satu orang dari ahli suffah untuk bisa makan bersamanya. Yang punya makanan cukup untuk dua orang, ajak ahli suffah sehingga makanan itu bisa dimakan oleh tiga orang, salah satunya ahli suffah. Yang punya makanan cukup untuk empat orang, hendaknya mengajak satu orang dari ahli suffah untuk makan sehingga makanan itu menjadi cukup untuk lima orang, dan seterusnya. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak hanya sebatas menghimbau untuk memberikan perhatian kepada ahli suffah, tetapi secara praktek pun beliau melakukannya. Demikian halnya dengan sahabat yang terbaik, sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar membawa tiga orang dari ahli suffah untuk makan bersamanya. Sedangkan Rasulullah mengajak berapa orang? 10 orang ahli suffah. Kemudian diceritakan di hadis ini bahwa sahabat Abu Bakar makan malam bersama dengan Nabi. Beliau tetap bersama dengan Nabi sampai sholat isya. Thumma roja'a, kemudian beliau pulang. Faja'a ba'dama madha minal layli masya Allah. Beliau datang setelah larut malam, atau pada waktu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Qalat imra'atuhu, ketika sampai di rumahnya, istrinya berkata kepada beliau, "Ma habasaka an adyafika?" Apa yang membuatmu tertahan untuk menemui tamu-tamumu? Ternyata saat sahabat Abu Bakar bersama dengan Nabi, datang beberapa orang bertamu ke rumahnya. Karena beliau datang telat, akhirnya istrinya bertanya, apa yang menahanmu dari menemui tamu-tamumu? Qala awama asyaitihim. Sahabat Abu Bakar bertanya, apakah engkau sudah hidangkan makan malam untuk mereka? Qalat, istrinya menjawab, abau, mereka tidak mau makan. Hatta taji'a, sampai engkau datang. Wa qad aradu alaihim, padahal sudah dipersilahkan kepada mereka. Qala, kemudian Abu Muhammad Abdurrahman berkata, Abdurrahman ini putranya sahabat Abu Bakar. Fadhahabtu ana fakhtabatu. Aku pergi untuk bersembunyi. Takut dimarahi ayahnya, sahabat Abu Bakar. Faqala, kemudian sahabat Abu Bakar berkata, ya Gunsar, hei Gunsar, hei bodoh. Fajadda'a wa sabba. Beliau sahabat Abu Bakar memarahinya dan mencelanya. Waqala, kemudian kata sahabat Abu Bakar, kulu hani'an, makanlah oleh kalian semua makanan ini. Artinya sahabat Abu Bakar ingin Abdurrahman itu mengajak tamunya untuk apa? Makan. Wallah la at'imuhu abadan. Kalau aku, kata sahabat Abu Bakar, demi Allah aku tidak akan makan. Kenapa? Karena khawatir makanan yang tersedia tidak cukup. Tamu beliau banyak. Ya. Qala wa imullah ma kunna na'khudhu min luqmatin illa raba min asfaliha aktsaru minha hatta syabi'u. Wa sarat aktsaru mimma kanat qabla dhalik. Kata Abdurrahman putranya karena sudah dipersilahkan untuk makan. Wa aimullah, demi Allah, ma kunna na'khudhu min luqmatin, tidaklah kami mengambil satu suap pun dari makanan, illa roba min asfaliha, melainkan makanan itu bertambah banyak dari bawahnya. Hatta syabi'u, sampai semua merasa kenyang. Tamu-tamunya juga merasa apa? Kenyang. Wasorot aksar mimma kanat qabla dzalik, jumlah makanan itu justru malah bertambah banyak, lebih dari sebelumnya. Fanadhara ilaiha Abu Bakrin, faqala limra'atihi, kemudian Abu Bakar melihat, melirik ke istrinya, lalu kata beliau kepada istrinya, ya ukhtabani firas, ma hadha? Wahai saudari Bani Firas, apa ini, kok bisa begini? Makanan bertambah banyak, tidak berkurang, padahal sudah dimakan. Tamunya semuanya sudah merasa kenyang. Qalat la wa qurrati aini lahiya al'an aktsaru minha qabla dhalika bi thalathi marrat. Kata istrinya, sungguh ini sangat menyenangkan. Makanan itu sekarang bertambah banyak, 3 kali lipat. Bertambah banyak, 3 kali lipat. Fa'akala minha Abu Bakrin. Akhirnya sahabat Abu Bakar pun makan. Waqala, kemudian beliau mengatakan, inna makana dhalika minasyaitan, yakni yaminahu. Mungkin saja sumpahnya itu tadi dari setan. Tsumma akala minha luqmatan, beliau memakannya sesuap demi sesuap. Tsumma hamalaha ila nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asbahat indahu, fa asbahtu indahu, atau fa asbahat indahu. Kemudian beliau membawa sisa makanan-makanannya itu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makan pagi di sisi beliau. Wa kana bainana wa baina qaumin ahdun. Famadha al-ajalu. Sementara kata beliau, ada janji antara kami dengan suatu kaum. Famadha al-ajalu, dan sekarang waktunya sudah terlambat. Fatafarraqna 12 rajulan. Akhirnya sahabat Abu Bakar memanggil mereka. Qala fatafarraqna 12 rajulan, memanggil mereka untuk makan. Fatafarraqna 12 rajulan. Jumlah dari kaum itu terbagi menjadi 12 orang. Wa ma'a kulli rajulin minhum unas. Masing-masing dari 12 orang itu ada anggotanya lagi. Allahu a'lam kam ma'a kulli rajulin. Wallahu a'lam, entah berapa orang. Ya. jumlah semuanya. Fa'akalu minha ajma'un, kemudian semuanya makan dari makanan tersebut. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, hadis yang barusan kita baca sangat jelas kaitannya dengan bab tentang karomah. Karomah yang didapat atau yang ada pada sahabat Abu Bakar, di mana makanan miliknya ketika dihidangkan untuk tamu-tamu itu tidak habis, tapi justru malah bertambah. Sampai diceritakan, tidaklah kami mengambil satu suap makanan melainkan di bawahnya itu bertambah lagi. Istrinya sahabat Abu Bakar sampai mengatakan, sekarang ini makanan yang tadi dimakan justru bertambah banyak 3 kali lipat dari sebelumnya. Sekali lagi, ini karomah, satu kejadian yang di luar kebiasaan yang Allah Subhanahu wa taala adakan pada walinya. Dan tentu saja kalau bicara soal wali Allah, maka sahabat Abu Bakar adalah orang yang paling utama untuk disebut sebagai wali Allah Azza wa Jalla. Karena itu tidak heran kalau ternyata makanan yang pada awalnya beliau khawatir tidak akan cukup, sampai beliau bersumpah tidak akan memakannya, ternyata melimpah ruah. Jelas kalau secara logika tidak bisa kita terima, bagaimana mungkin makanan setiap kali diambil, setiap kali dimakan malah bertambah. Harusnya kan berkurang. Tapi kalau kaitannya dengan karomah, maka logika harus disingkirkan. Sebab karomah adalah satu kelebihan di luar kebiasaan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan ada pada walinya. Dan karomah sesuatu yang sudah tetap berdasarkan dalil dari kitab dan sunnah. Dalil-dalil dari Al-Quran sudah kita baca, kita lewati. Seperti karomah yang ada pada Maryam, kemudian juga pada Ashabul Kahfi, dan seterusnya. Berikutnya, ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, hadis kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad kana fima qablakum minal umami nasun muhaddatsun, fa in yaku fi ummati ahadun fa innahu Umarun. Rawahul Bukhari. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad kana fi ma qablakum minal umam, sungguh pernah terjadi pada umat-umat sebelum kalian, nasun muhaddatsun, ada orang-orang yang diberi ilham. Ada orang-orang yang diberi ilham. Ketika mengucapkan sesuatu selalu benar. Ketika melakukan sesuatu selalu benar. Ketika memberikan saran, ide selalu benar. Fa in yakufi ummati, kalau itu terjadi pada umatku, ada seseorang yang diberi ilham, fa innahu Umaru, maka orangnya adalah Umar. Orangnya adalah Umar. Ini berita yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebelum umat ini sudah berlalu umat-umat, ya. Sekian generasi. Di antara umat-umat itu ada orang-orang yang diberi apa? Ilham. Diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala selalu tepat dalam ucapannya, dalam perbuatannya, dalam ide, dalam saran dan seterusnya. Kemudian kata Rasulullah, kalau seandainya ada seseorang di kalangan umatku yang diberi ilham seperti itu, maka orangnya adalah siapa? Umar. Ini kelebihan yang luar biasa, ya. Yang dimiliki oleh sahabat Umar ibn al-Khattab. Dan ini termasuk bentuk karomah. Ini termasuk bentuk apa? Karomah. Allah berikan kepada sahabat Umar. Ya. Jadi beliau itu selalu mendapatkan ilham. Ketika akan memutuskan sesuatu, dapat ilham. Dari mana? Taufik dari Allah, bukan bisikan dari setan. Bagaimana bisa dari setan? Disebutkan oleh Nabi Umar itu kalau jalan, kemudian setan ada di depannya, ya di jalan yang sama, maka setan itu akan memilih jalan yang lain, takut. Maka ilham ini datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, taufik begitu. Ya. Gimana dengan sahabat Abu Bakar? Apakah sahabat Abu Bakar tidak mendapatkan ilham? Ya. Sahabat Abu Bakar itu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui ilham. Ya. Ucapannya, perbuatannya, ide dan sarannya selalu tepat tanpa lewat apa? Ilham. Kalau sahabat Umar melalui apa? Ilham. Ya. Kata-katanya selalu tepat sahabat Abu Bakar. Sarannya pun demikian. Ya. Seperti dalam kasus perjanjian apa? Hudaibiyah. Ya. Dalam kasus perjanjian Hudaibiyah, salah satu isi perjanjian Hudaibiyah itu kalau ada orang Islam, ya, yang datang dari kafir Quraisy ke tempat kaum muslimin, maka harus dipulangkan. Tapi kalau seandainya ada orang Islam di tempat kaum muslimin kemudian pergi ke tempatnya mereka kafir Quraisy, maka tidak boleh dipulangkan. Sekilas pintas jelas ada unsur merugikan. Siapa yang dirugikan? Kaum muslimin. Ya, giliran yang datang dari mereka ke kaum muslimin harus dipulangkan, giliran yang datang dari kaum muslimin ke mereka tidak bisa dipulangkan. Sahabat Umar itu protes, ya, nggak bisa begitu. Ini merugikan dan melemahkan kaum muslimin. Beliau menyampaikan kepada Rasulullah SAW protesnya, wahai Rasulullah, bagaimana bisa ada isi perjanjian yang seperti ini, ya, merugikan pihak kita muslimin. Kata Rasul SAW, ana Rasulullah, aku ini Rasulullah. Aku ini tidak akan bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah itu pasti akan menolongku. Sahabat Umar masih tidak terima. Ya. Datang kepada sahabat Abu Bakar. Coba cari dukungan. Tapi jawaban Abu Bakar sama. Ya. Beliau itu Rasulullah. beliau tidak akan bermaksiat kepada Allah dan Allah pasti akan menolongnya. Yang tepat dalam hal ini adalah sahabat Abu Bakar. Ya. Yang tepat dalam hal ini adalah sahabat Abu Bakar. Ini menunjukkan bahwa sahabat Abu Bakar itu ya, ketepatan dalam ucapan, dalam pemikirannya itu tanpa melalui proses apa? Ilham. Ya. Tanpa melalui proses ilham. Berbeda dengan sahabat Umar radhiyallahu taala anhu. Nah. Contoh lain, saat ada berita wafatnya Nabi SAW, sampai kabar bahwa beliau SAW wafat, yang pertama kali tidak menerima khabar itu adalah sahabat Umar. Beliau mengatakan Rasulullah itu belum meninggal, beliau pingsan. Siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal, aku cincang dia. Sampai seperti itu. Belum menerima atas kepergian, kenyataan, takdir, kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi begitu khabar itu sampai kepada sahabat Abu Bakar, beliau dengan tenang kemudian berbicara ya, di hadapan banyak orang. Mangkana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa mangkana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka ketahuilah Muhammad sudah meninggal dunia. Tetapi barang siapa yang menyembah Allah, ketahuilah Allah itu maha hidup dan tidak akan apa? Mati. Ya. Apa yang disampaikan oleh sahabat Abu Bakar tepat. Perbuatannya pun tepat. Seperti sikap beliau saat memerangi orang-orang yang menentang untuk membayar apa? Zakat. Ya, yang murtad. Sahabat Abu Bakar punya ide, saran untuk memerangi mereka. Sedangkan Umar tidak demikian. Dan ternyata yang benar adalah sahabat Abu Bakar. Nah, jadi masing-masing sahabat memang memiliki apa? Kelebihan. Namun dalam hal ini, sahabat Abu Bakar melebihi dan melampaui seluruh sahabat yang lainnya. Sehingga yang menjadi pengganti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, khalifah pertama adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Baru setelah itu siapa? Umar. Karena memang Umar juga punya kelebihan. Salah satunya adalah ini. Tazkiyah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Jika ada seseorang dari kalangan umatku yang diberi ilham, taufik, di mana kata-katanya benar, ucapannya benar, ide dan sarannya benar, maka Umarlah orangnya. Nabi tidak menyebut yang lainnya. Ini menunjukkan dalam hal ini hanya sahabat Umar radhiyallahu taala anhu ya yang mendapatkannya. Nah. Selanjutnya hadis yang ketiga. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhuma. Dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhuma, Jabir bin Samurah. Qala syaka ahlul Kufati Sa'dan. Yani ibni Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu ila Umar ibn al-Khattab. Sahabat Jabir mengatakan penduduk Kufah pernah mengeluhkan atau mengadukan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada sahabat Umar ibn al-Khattab, yang saat itu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi gubernur Kufah. Fa'azalahu wasta'mala 'alaihim Ammar. Lalu Umar memecat Sa'ad bin Abi Waqqas dan menggantinya dengan Ammar. Fasyakau hatta dzakaru annahu la yuhsinu yusalli. Namun tetap penduduk Kufah ini juga melaporkan Ammar, mengeluhkan siapa? Ammar yang menjadi penggantinya, pengganti Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka menyampaikan bahwa Ammar la yuhsinu yusalli, tidak bagus sholatnya. Fa'arsala ilaihi, lalu Umar mengutus orang untuk bertanya klarifikasi secara langsung kepada Ammar. Faqala, kata utusan itu kepada Ammar, ya Aba Ishaq, wahai Aba Ishaq, inna haula'i yaz'umuna annaka la tuhsinu tusalli, sesungguhnya mereka ya menuduhmu, menduga bahwa engkau tidak bagus sholatnya. Faqala, kemudian jawab Ammar, amma ana wallah fa inni kuntu usolli bihim sholata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, kata Ammar, demi Allah, aku ini tidak sholat kecuali sholat yang seperti diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Atau dengan bahasa lain, demi Allah, aku tidak memimpin mereka sholat kecuali dengan sholat seperti sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ahrimu anha, la ahrimu anha, aku tidak pernah meninggalkan sholat seperti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Usolli sholatal isya'i, aku pernah sholat isya' fa'arkudu fil ulayaini, aku perlama dua rakaat pertama, wa ukhifu fil ukhrayaini, dan aku peringan dua rakaat kedua. Isya' kan empat rakaat. Qala, kata utusan itu kepadanya, dzalika dhannu bika ya Aba Ishaq, barangkali itulah ya tuduhan atau dugaan mereka kepadamu wahai Abu Ishaq. Nah, selesai. Kemudian wa arsala ma'ahu rajulan aw rijalan ilal Kufah. Setelah mengetahui hal itu, Umar pun mengirim beberapa orang lainnya sama ke Kufah, mendatangi penduduk Kufah, yas'alu anhu ahlal Kufah, bertanya kepada penduduk Kufah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Falam yada' masjidan illa sa'ala anhu, tidak ada satu masjid pun melainkan utusan-utusan Umar ini bertanya kepada orang-orang yang ada di situ tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa yuthnuna ma'rufan, ternyata semua orang yang ditanya itu memuji Sa'ad bin Abi Waqqas dengan kebaikan. Hatta dakhala masjidan libani Absin, sampai ya tibalah utusan itu masuk ke masjid Bani Absin. Faqama rajulun minhum yuqalu lahu Usamah bin Qatadah, ada satu orang ya dari mereka yang ada di dalam masjid Bani Abbas itu berdiri. Dia dikenal dengan nama Usamah bin Qatadah. Yukna Aba Sa'dah, dia diberi kunyah dengan Abu Sa'dah. Faqala ama idna syattana, kata dia, kalau engkau ingin bertanya kepada kami tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, fa inna Sa'dan, maka ketahuilah bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas itu kana la yasiru bisariyati, dia tidak pernah mau berangkat jihad. Wala yaqsimu bisawiyati, dia juga tidak membagi-bagi ghanimah secara merata. Wala ya'dilu fil qadhiyah, dia tidak adil ketika menetapkan hukum. Qala Sa'dun, Sa'ad bin Abi Waqqas dengar kata-kata yang disampaikan oleh siapa? Usamah bin Qatadah. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Ama wallah la ad'uwan nabi salat, demi Allah aku akan berdoa kepada Allah dengan tiga hal. Allahumma in kana abduka hadza kadziban, ya Allah kalau seandainya hambamu si Usamah bin Qatadah itu dusta, qama riyan wa sum'atan, dia berdiri semata-mata ingin dilihat oleh banyak orang dan ingin didengar kata-katanya, fa'atil umrohu, panjangkan umurnya, wa'atil faqrohu, panjangkan kefakirannya, lamakan kefakirannya, artinya fakirkan dia selama-lamanya, wa'aridhu lil fitan, ya, timpakan kepadanya apa? Fitnah. Tiga hal. Pertama, panjangkan apa? Umurnya. Bikin dia fakir terus menerus dalam waktu yang lama. Kemudian timpakan kepadanya apa? Fitnah, ujian dan cobaan. Wa kana ba'da dzalika, setelah itu, idza su'ila, kalau Usamah ini ditanya, yaqul, maka ia akan menjawab, syaihun kabirun maftun, aku ini orang tua renta yang terfitnah. Asobat nidak watu Sa'din, aku terkena doanya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, apa kaitannya hadis ini dengan bab tentang karomah? Jawabannya adalah karomah yang Allah berikan kepada sahabat siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa karomahnya? Doanya selalu diijabah. Ya. Doanya selalu diijabah. Nah, beliau diangkat oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab sebagai gubernur di kota Kufah. Ya. Nah. Namun karena berita-berita yang miring tentangnya, akhirnya beliau diganti oleh Ammar. Dan ternyata banyak juga berita-berita miring tentang siapa? Ammar. Setelah di cross check ternyata tidak benar, akhirnya Umar pun penasaran, ya, mencari tahu soal berita tentang siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas, dan ternyata juga tidak benar. Ada satu orang bernama siapa? Usamah bin Qatadah, ya, yang mengatakan atau memfitnah, ya, bahwa Sa'ad itu tidak mau berangkat jihad. Sa'ad itu kalau membagi-bagi apa? Ghanimah tidak adil, ya, dan Sa'ad itu juga tidak adil kalau menerapkan apa? Hukuman. Ya, disitulah kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah sekali lagi beri kelebihan kepada Sa'ad. Apa itu kelebihannya? Doanya selalu diijabah, dan itu karomah. Ya, itu karomah. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, ada tiga sahabat dalam tiga hadis ini yang terjadi padanya apa? Karomah. Pertama, terjadi pada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ketika ada banyak orang yang bertamu ke rumahnya. Ya, makanan sudah disiapkan, tapi mereka enggan makan sampai sahabat Abu Bakar datang. Bahkan anaknya pun tidak mau apa? Makan. Sampai sembunyi karena takut dimarahi. Ya, akhirnya sahabat Abu Bakar nyuruh semuanya untuk apa? Makan. Ayo, makan makanan yang sudah dihidangkan. Dan beliau sendiri bersumpah untuk tidak makan karena ada perasaan khawatir tidak apa? Cukup. Ternyata diceritakan tidaklah kami mengambil satu suap makanan melainkan ada lagi gantinya, ya, sampai melimpah, kata istrinya, lebih banyak tiga kali lipat dari sebelumnya. Sampai semua kaum yang ada janji dengan sahabat Abu Bakar itu diundang makan. 12 orang, masing-masing dari 12 orang itu bawa, ya, temannya. Entah berapa jumlahnya, semua makan dan cukup, luar biasa. Semakin banyak yang makan, ternyata makanan itu malah semakin banyak juga. Itu karomah. Yang kedua, karomah yang terjadi pada sahabat Umar. Apa itu? beliau selalu ya diilhami untuk mendapatkan ketepatan dalam setiap ucapan, perbuatan, ide dan saran-sarannya. Sampai Nabi mengatakan kalau seandainya ada seseorang di kalangan umat ini yang diberi ilham, maka Umarlah orangnya. Dan yang ketiga, sahabat siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Karomahnya adalah doanya selalu diijabah. Ya. Persisnya ketika mendoakan Usamah bin Qatadah yang menebar fitnah ya, tentang diri beliau radhiyallahu taala anhu. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.